Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala syarih rahimallahu ta'ala, qala Ibnu Athir fil Kamil. Salah seorang pakar sejarah, Ibnu Athir, di kitab karyanya tentang sejarah Al-Kamil mengatakan, laqad baqitu 'iddata sinina mu'ridan an dzikri hadhil haditsah. Maka selama beberapa tahun lamanya aku berpaling tidak mau menyebutkan peristiwa ini. Ketika beliau menulis buku sejarah, ketika sampai di tahun penaklukan penjajahan Tartar atas negeri kaum muslimin, beliau bertahun-tahun enggak mau melanjutkan menulis. Atau wallah alam mungkin beliau lompati. Istidhaman laha, karena merasa demikian ngerinya peristiwa tersebut. Karihan lidzikriha, dan tidak suka menyebutnya. Karena demikian ngerinya peristiwanya. Untuk akan cerita tragedi yang sangat ngeri. Maka penanya enggak kuat untuk menuliskannya. Fa ana uqaddimu rijlan wa akhiru ukhra, maka aku bimbang. Bahasa Arabnya, aku majukan kaki dan memundurkan yang lain. Artinya aku bimbang, mau melangkah ini satu maju, ini yang satunya mundur, jadinya enggak jadi maju. Faman alladhi yasulu alaihi na'yul Islam wal muslimin. Maka siapakah yang mudah baginya kabar buruk Islam dan kaum muslimin? Dan siapakah yang yahunu alaihi mudah baginya menyebutkan peristiwa tersebut? Faya laita umi lam talidni. Maka dosa andainya ibuku tidak melahirkan diriku. Wa ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, sebagaimana ucapan Maryam. Dan dosa andainya aku mati sebelum peristiwa ini. Mungkin wallahu a'lam, mungkin beliau termasuk ulama yang menyaksikan dan hidup di masa itu. Beliau termasuk saksi sejarah peristiwa Tartar ketika menghancurkan negeri-negeri Islam atau negeri Islam. Maka dosa andainya aku mati sebelum peristiwa ini, wa kuntu nasyan mansiya, sehingga aku adalah sosok yang dilupakan orang, yang orang lupa denganku. Ila anni hathani jama'atun minal astiqa, akan tapi sejumlah kawan itu mendorong-dorong aku, ala tastiriha, untuk menuliskannya. Wa ana mutawakif, sedangkan aku tawakuf, aku bimbang. Thumma ra'aitu anna dhalika la yujdi, kemudian aku berpandangan bahasanya kebimbangan tersebut, tawakuf tersebut, satu hal ini tidak bermanfaat. Sejarah ini patut ditulis untuk jadi pelajaran, diambil ibrah, bagaimanakah kejinya orang kafir ketika menindas kaum muslimin, dan betapa kejinya Syiah yang mengkhianati kaum muslimin. Ini karena jatuhnya Baghdad adalah karena konspirasi Syiah dengan Tartar. Wa dzakara, kemudian sekian kutipan dari Al-Kamil. Wa dzakara kalaman tawilan, kemudian beliau menyebutkan perkataan yang panjang dan berbagai macam kejadian-kejadian yang menyakitkan. Maka siapa yang ingin mengetahui lebih detail hal ini, silakan membaca kitab di atas, Al-Kamil karya Ibnu Athir, pada subbagian, pada bab peristiwa-peristiwa pada tahun 617 Hijriah. Kembali ke hadis, maka kaum muslimin bisa ditindas oleh orang kafir ketika terjadi peperangan antar sama muslim. Maka sehingga dalam hadis ini terdapat dalil haramnya perang di antara kaum muslimin, yang satu membunuh yang lain, yang satu menawan yang lain. Dan hendaknya kaum muslimin jadi satu umat yang bersatu, sehingga mereka tabqa haibatuhum, memiliki wibawa di depan manusia, dan berbagai bangsa pun merasa takut dan segan padanya. Kemudian kita kembali ke matan, dan diriatkan oleh, hadis ini juga diriatkan oleh Al-Burqani dalam sahihnya dengan tambahan, wa inni akhafu ala ummatil a'immatal mudillin, dan aku mengkhawatirkan adanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan atas, ya, aku mengkhawatirkan umatku gara-gara kejahatan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus sayfu falam yurfa ila yaumil qiyamah. Jika pedang itu telah dihunus, terjadi tumpah darah, maka itu tidak akan bisa dihentikan sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'ah, dan kiamat tidak akan terjadi sampai satu kampung dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Demikian juga sampai fi'amun, sekelompok dari umatku menyembah berhala-berhala. Dan sungguh akan ada di tengah-tengah umatku kadzabuna tsalatsun, 30 pendusta besar, semuanya mengaku kalau dia nabi, wa ana khatamun nabiyyin, sedangkan padahal aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah mansuratan, dan akan ada sekelompok dari umatku, akan selalu ada orang-orang di hari umatku yang tegar di atas kebenaran dalam keadaan menang. La yadurhum man khadalahum wala man khalafahum, tidaklah membahayakan mereka, merugikan mereka, orang yang tidak menolong mereka, tidak pula orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datanglah keputusan Allah Ta'ala, yaitu terjadinya kiamat. Di catatan kaki, hadis ziyadah, riwayat tambahan ini diatkan oleh Abu Dawud. Kalau yang pokok tadi diatkan oleh Muslim, diatkan oleh Abu Dawud, dan Abu Dawud mendiamkannya, tidak berkomentar. Dan semua yang didiamkan oleh Abu Dawud, maka Abu Dawud mengatakan itu adalah hadis saleh menurut beliau. Diatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Al-Hakim menilai sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Demikian juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya dan dalam Dalail, serta Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dan disebutkan dalam An-Nahju As-Sadid, satu buku khusus berisi takhrij untuk hadis-hadis kitab Tauhid. Ini ditulis oleh ulama kontemporer atau penulis kontemporer. Penulis An-Nahju As-Sadid mengatakan bahasanya hadis ini sahihun ala syarti muslimin, sahih menurut kriteria muslim. Ya, maka poin pertama berkaitan dengan kekhawatiran Nabi tentang pemimpin yang menyesatkan. Maka qala syarih rahimallah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya beliau tidaklah mengkhawatirkan umatnya kecuali mengkhawatirkan tindakan pemimpin yang menyesatkan. A'imah jamak dari imam, pemimpin dan teladan, panutan, dan imam boleh jadi pemimpin itu boleh jadi adalah pemimpin dalam kebaikan atau dalam kejelekan. Dalilnya tentang pemimpin dalam kebaikan, Allah firmankan di surat As-Sajdah ayat yang ke-24, dan di antara kami jadikan di antara mereka para pemimpin, para teladan yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, dengan syariat kami, karena mereka orang-orang yang bersabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Namun Allah juga berfirman tentang tentang pengikut Fir'aun. Ya, Allah berfirman, wa ja'alnahum a'immatan, kami jadikan mereka sebagai para pemimpin yang mengajak ke neraka. Wa yaumal qiyamati la yungsurun, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Maka yang ada dalam hadis ini tentang pemimpin yang menyesatkan, tentu maknanya adalah pemimpin dalam kejelekan. Dan benar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bahasanya perkara yang paling besar untuk dikhawatirkan atas umat Islam adalah ulah dari pemimpin yang menyesatkan. Semacam para pemimpin yaitu tokoh-tokoh aliran sesat, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya, yang terjadilah yang umat ini bercerai-berai karena sebab mereka. Dan yang dimaksud dengan pemimpin yang menyesatkan di sini adalah orang yang menuntun, menggiring manusia dengan kedok, dengan nama syariat. Demikian juga mencakup pemimpin jenis yang kedua, yaitu yang menguasai masyarakat dengan kekuasaan, dengan pemaksaan dan kekuasaannya. Sehingga pemimpin yang sesat di sini mencakup dua jenis pemimpin. Fayasmul mencakup pertama adalah al-hukam al-fasidin, penguasa pemerintahan, pemerintah yang rusak. Dan yang kedua adalah pemimpin agama, yaitu para ulama yang menyesatkan, para tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama yang menyesatkan. Yang dimaksud dengan para ulama yang menyesatkan adalah orang-orang yang mengaku bahasanya apa yang diajarkan adalah syariat Allah, padahal mereka adalah manusia yang paling keras memusuhi syariat Allah. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, dan sebelumnya adalah perkataan Fudail bin Iyad, seandainya aku punya satu doa mustajab dan itu cuma satu, tidak ada yang lain, namun itu yang dijamin dikabulkan, ini saya akan kuberikan untuk mendoakan penguasa, karena jika penguasa itu baik, ya, maka akan baiklah umat. Ya, maka pemimpin kesesatan yang Nabi khawatirkan mencakup dua jenis pemimpin. Pemimpin dalam masalah dunia dan pemimpin dalam masalah agama. Pemimpin dalam masalah dunia, mereka itu ulama usuk, mereka itulah ulama-ulama yang rusak, mereka itulah ulama-ulama yang menjual agama demi mendapatkan dunia. Mereka lah orang yang mengajak orang kepada kesesatan, namun dengan beraninya, dengan teganya mereka mengatakan inilah Islam dan inilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menyangkut pemimpin dalam masalah dunia, pemerintah yang rusak, yang memaksakan kerusakan dan menyebarkan keburukan di tengah-tengah rakyatnya. Maka mendoakan mereka satu hal yang penting, kata beliau, fa inna bi solahi solahul ummah, karena baiknya pemimpin adalah baiknya masyarakat. Maka kita tidak mengingkari bahasanya baiknya pemimpin punya dampak pada kondisi masyarakat. Maka ada dua hal yang dua hal yang patut untuk kita sadari. Sebagaimana kita pun meyakini bahasanya pemimpin adalah cerminan masyarakat, dan kita adalah bagian dari masyarakat, dan kita adalah bagian dari masyarakat. Karena banyak orang ketika membahas pemimpin cerminan dari masyarakat, itu kesannya seakan-akan yang ngomong bukan bagian dari masyarakat. Pemimpin Indonesia ya cerminan dari rakyat Indonesia, dan kita adalah rakyat Indonesia. Ya, maka di satu sisi bahasanya pemimpin adalah cerminan masyarakat dan kita bagian dari masyarakat. Maka demikian juga kita pun tidak mengingkari bahwasanya baiknya pemimpin itu akan jadi sebab baiknya masyarakat. Oleh karena itu maka bukan hanya penting mendakwai masyarakat, namun mendakwai pemimpin dan berupaya untuk mendakwai pemimpin dan orang-orang yang punya kekuasaan, satu hal yang juga perlu dilakukan. Tentu dengan jalan-jalan yang benar dan cara-cara yang benar, dan tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan bukan ingin kecipratan kue kekuasaan dan semacam itu. Maka satu sikap yang tidak benar, pokoknya dakwah itu hanya pada grassroots, kalangan bawah, tidak perlu kemudian dakwahi orang-orang yang punya kekuasaan karena pemimpin adalah cermin dari masyarakat, satu sikap yang tidak benar. Karena sebagaimana dikatakanlah Syaikh Ibn Utsaimin, fa inna bi salahihi salahul ummah. Satu hal yang wajib untuk kita, satu hal yang patut untuk kita sadari, bahwasanya baiknya pemimpin itu akan berdampak pada baiknya masyarakat yang dipimpin. Dan tidaklah diragukan bahwasanya baiknya rektor akan berpengaruh pada baiknya bawahannya, baiknya dosen berpengaruh pada baiknya mahasiswanya, dan seterusnya. Kemudian wa idza waqa'a alaihim as-sayf, jika kemudian pedang telah dihunuskan, terjadi tumpah darah, maka itu akan terus berkelanjutan sampai hari kiamat. Jadi ada di antara ayatun nabi, bukti kenabian, wa hadza haqqun waqi'un, karena ada satu kebenaran dan satu realita. Maka ketika waqa'a as-sayf, pedang telah terhunus, terjadi tumpah darah, itu di masa Uthman dan terbunuhnya Uthman, maka terjadilah tumpah darah awal pertama kali di tengah-tengah umat ini dengan terbunuhnya Uthman, lam yurfa. Maka itu kemudian ada silsilah yang berkelanjutan di tengah-tengah umat ini, maka pertumpahan darah tidak hilang dari umat ini. Ada silsilah yang berkelanjutan melanjutkan peristiwa pertumpahan darah demi pertumpahan darah. Famazala bainahum al-qital, maka di tengah-tengah umat terjadi peperangan sejak terbunuhnya khalifah kedua Utsman radhiyallahu anhu, dan jadilah umat Islam yang satu membunuh yang lain, yang satu menawan yang lain. Kemudian Nabi mengatakan, kami tidak akan terjadi sampai ada satu kampung dari umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Al-hayy di sini maknanya satu kabilah. Nah, apa yang dimaksud dengan luhuk? Apa yang dimaksud dengan bergabung di sini? Apakah yang dimaksudkan adalah al-luhuk al-badani, bergabung secara fisik? Dalam artian satu kabilah tersebut pergi ke tempat, ke kampung orang-orang musyrik, kemudian tinggal dan masuk di tengah-tengah mereka, ataukah gabung di sini adalah luhuk hukmi, bergabung yang bukan non fisik, artinya berbuat sebagaimana perbuatan orang musyrik, ataukah yang dimaksudkan dua-duanya? Maka adzahir kemungkinan yang lebih mendekati, yang dimaksudkan oleh hadis adalah dua makna di atas sekaligus. Adapun yang dimaksud dengan kabilah, maka kemungkinan yang lebih mendekati yang dimaksudkan adalah jenis dan bukan satu. Ini. Kalau jenis artinya ya, misalnya rojulun, itu kita katakan jenis. Dalam pengertian artinya ya boleh jadi banyak orang. Yang jelas dia ini termasuk rojul, maka tidak mensyaratkan harus satu. Karena yang dimaksud dengan rojul di sini bukan tunggal, namun jenis. Maka ada kabilah, sehingga terjemahnya ada kabilah. Ada kabilah ini boleh jadi satu kabilah, boleh jadi dua kabilah, boleh jadi tiga kabilah. Tidak disyaratkan harus satu. Itu jika kita katakan yang dimaksud dengan hayyun di sini jenis, maka terjemahnya akan ada satu kabilah, bukan satu kabilah, namun suatu kabilah. Yang boleh jadi dalam pengertian boleh jadi satu kabilah, boleh jadi dua kabilah, tiga kabilah, empat, lima, sepuluh, seratus, dan seterusnya. Maka al-zahir, kata beliau, kemungkinan yang lebih mendekati yang dimaksudkan dengan al-hayyun di sini jenis, akan ada kabilah. Ada kabilah ini ya boleh jadi satu, boleh jadi dua, boleh jadi banyak, boleh jadi sedikit. Tidak disyaratkan harus satu. Wakil, dan ada yang menjelaskan bahasanya yang dimaksud adalah satu kabilah. Artinya tentu labuda tidak boleh tidak satu kabilah tersebut adalah satu kabilah yang memiliki atharuhu, punya pengaruh, punya nilai di tengah-tengah umat Islam secara umum. Biasa yatabayan wayat wayathar, sehingga ketika kabilah ini bergabung dengan orang-orang musyrik, maka akan jelas dan nampak karena dia punya dampak pengaruh yang besar di tengah-tengah umat Islam. Dan boleh jadi kabilah tersebut punya pemimpin yang sesat dan merusak. Fa'atba'u kullul hayy, kemudian pemimpin yang menyesatkan tadi diikuti oleh semua anggota kabilahnya. Wa yatabayyan wa yadhhar amruhu, sehingga kesesatan si pemimpin ini dan dakwah dia kepada kesesatan itu jelas dan nampak. Kemudian kiamat tidak akan terjadi sampai ada sekelompok umatku yang menyembah patung berhala. Fi'am, maknanya al-jamaat, sejumlah kelompok. Dan ini satu hal yang terjadi. Maka di berbagai penjuru tempat yang ditinggal oleh kaum muslimin, kita jumpai ada orang-orang yang menyembah kubur, mengagung-agungkan penghuni kubur, meminta hajat kepada mereka, dan meminta rohobat, keinginan atau cita-cita pada mereka. Yaltaji'una, mengadukan kesusahan kepada mereka. Dan fi'am di sini laisu ahya'an, bukanlah kabilah. Maka kelompok tersebut boleh jadi sebagiannya dari satu kabilah dan sebagian yang lain dari kabilah yang lain, lalu mereka bersatu padu. Dan akan muncul di tengah-tengah umat ini 30 pendusta. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi mereka dengan angka tertentu, yaitu 30. Semua mereka mengklaim kalau dia nabi yang mendapatkan wahyu, padahal mereka adalah pembohong besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau. Maka siapa yang mengklaim bahasanya kalau dia adalah nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kadzibun kafirun halaludam wal mal. Maka dia adalah orang yang pembohong, orang yang kafir, yang statusnya dalam Islam halalnya, darahnya adalah darah yang halal, dan hartanya adalah harta yang halal, artinya alias murtad, dan hartanya orang murtad adalah fai' li baitil mal kaum muslimin. Dan hartanya orang murtad di dalam aturan Islam akan disita dan dimasukkan ke dalam baitul mal kaum muslimin. Maka siapa yang ngaku-ngaku jadi nabi, maka dia kafir. Dia kafir dan tidak perlu iqamatul hujjah. Dia kafir tanpa ragu. Nanti dululah, perlu dinasihati dulu sebelum dicap kafir. Tidak. Ini ampun jali. Ini perkara yang jelas. Tidak perlu kemudian iqamatul hujjah. Perlu jadi dia bodoh kalau dia enggak tahu kalau enggak ada lagi nabi setelah Muhammad. Maka dia kafirun, maka orang yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Tanpa harus untuk adanya vonis kafir, tidak harus menunggu iqamatul hujjah. Wa man shaddaqahu fi dzalik, dan siapa yang percaya dengan pengakuannya, kalau pengakuan orang tersebut yang mengaku sebagai nabi, maka sama orang yang percaya juga kafir halaludam wal mal, walaysa minal muslimin, dan bukan bagian dari kaum muslimin, dan bukan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman demikian juga waman za'amat, siapa yang mengklaim kalau dia lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendapatkan ilmu informasi langsung dari Allah, dan sedangkan lain dengan Muhammad itu dapat informasi dan ilmu pakai perantara malaikat Jibril, maka dia adalah sama kadzibun kafirun halaludam wal mal. Maka dia adalah orang yang bohong dan kafir. Maka demikian orang yang mengaku dirinya, dan ini adalah pengakuan yang ada pada gulatus sufiyah. Ya, ada di antara mereka yang mengklaim kalau wali itu lebih mulia daripada nabi, karena wali dapat infonya langsung dari Allah. Lain, sedangkan Muhammad itu masih pakai malaikat Jibril. Wah, ini sudah langsung. Maka makamnya lebih tinggi, maka kedudukannya lebih mulia. Maka tokoh-tokoh sufi yang ekstrem sufi yang punya perkataan semacam ini, maka dia kafir karena pernyataannya. Ya, ada 30 pendusta besar. Apakah 30 tersebut sudah muncul semua ataukah belum? Jawabannya sebagian sudah muncul dan sebagiannya masih dinanti. Karena Nabi SAW tidak membatasi mereka di zaman tertentu. Maka selama kiamat belum terjadi, fahum yung tadharuna, maka masih dinanti kemunculan mereka-mereka nabi-nabi baru dalam tanda kutip. Yas'um di sini maknanya yadai, mengklaim. Padahal aku adalah penutup para nabi, yaitu akhir para nabi. Kemudian Nabi tegaskan dengan mengatakan tidak ada nabi setelahku. Jika ada yang bertanya, lalu apa jawabannya dengan masabata riwayat yang sahih tentang turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman? Padahal katanya tidak ada nabi setelahku. Ternyata di akhir zaman ada lagi nabi, yaitu Isa. Padahal beliau nabi, kemudian beliau akan menghilangkan jizyah dan tidaklah menerima kecuali Islam. Maka jawabannya tentu kenabian Isa lebih dulu daripada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia menetapkan aturan tidak menerima jizyah yang ini berbeda dengan syariat Muhammad yang bisa menerima jizyah dalam kondisi tertentu dan tidak menerima kecuali Islam, maka ini bukanlah hukum baru. Yansar yang menghapus adanya jizyah yang ada dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang benar, hukum yang nanti akan, ketetapan yang akan dipakai oleh Isa itu adalah tasyri' syariat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Karena Nabi mengkabarkan hukum tersebut dan menyetujuinya. Ya, maka Nabi mengkabarkan, maka berdasarkan hadis ini, maka adanya jizyah, maka orang kafir itu boleh milih untuk tetap dalam keadaan kekafirannya dengan bayar jizyah. Itu adalah kata Nabi, ini adalah syariat yang berlaku dan beliau tetapkan sampai Isa turun. Masa berlakunya sampai Isa turun. Setelah Isa turun, maka Nabi tetapkan berdasarkan kabar yang Nabi sampaikan, maka tetapkan, maka hukumnya nanti berubah. Hukumnya berbeda, yaitu jizyah ini tidak diterima dan tidak berlaku. Maka berkaitan dengan angka 30, kalau di total sejak zaman Nabi, ini ada Musalamah Al-Kadzab, kemudian Anas Al-Unsi dan yang lainnya, sampai hari ini sudah terdapat lebih dari 30. Lalu gimana dengan hadis yang mengatakan kalau angkanya 30? Maka ulama mengatakan yang dimaksud dengan 30 ini adalah 30 nabi palsu yang dalam tanda kutip sukses dalam dalam dakwahnya, yang punya pengikut yang besar, yang punya pengikut yang banyak. Nah, maka itu kalau pakai kriteria ini, maka sampai sekarang belum genap 30. Sampai sekarang belum genap 30 yang eksis, kemudian pengikutnya banyak. Nah, itu ya, sampai sekarang belum genap 30. Namun kalau sekedar ada nabi palsu, nabi-nabi palsu cuma sekedar ngaku, maka sudah ada sampai sekarang sudah lebih dari 30. Sampai Mirza Ghulam Ahmad itu sudah lebih dari 30. Apalagi nabi-nabi palsu lokal di Indonesia, ada di Kalimantan, ini sampai sekarang masih ada. Pengamat aliran sesat tahu di sana, di Sumatera ada, di daerah mana, di Kalimantan, sekarang ini ada. Tapi enggak terdengar gaungnya, enggak sukses dia dalam dalam pengakuannya sebagai nabi. Maka itu enggak masuk dalam hitungan. Namun yang sukses kemudian punya pengikut yang besar, nah itu yang dimaksudkan. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansurah. Maknanya bahasanya mereka akan tetap ada sampai akhir keberadaan mereka dalam keadaan tertolong, dan ini adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi menyebutkan adanya satu kabilah yang bergabung dengan orang-orang musyrik, adanya sejumlah kelompok yang menyembah berhala, adanya sejumlah orang yang mengaku-ngaku dari Nabi. Fayakunu huna, maka ada kerusakan berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah telah rusak dengan kemusyrikan, yaitu bergabungnya kabilah tadi dengan orang-orang musyrik dan penyembahan kepada berhala. Demikian juga syahadat Muhammad Rasulullah telah dirusak dengan adanya orang-orang yang aku jadi nabi. Dan padahal syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini adalah pondasi tauhid, bahkan pondasi Islam adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Falamma bayyana dzalika, setelah Nabi menjelaskan hal tersebut, Nabi tidak ingin membuat manusia berputus asa. Waduh, rusak babak belur sudah. Ini yang jadi Nabi, ini nyembah berhala ini. Maka Nabi tidak ingin agar orang yang menyimak hadis ini berputus asa karenanya. Maka Nabi katakan, namun meskipun demikian, akan ada selalu bagian dari umat ini yang komitmen dengan kebenaran. Ta'ifah artinya jamaah, kumpulan orang. Mansurah artinya, wal makna dan maknanya, mereka orang-orang tersebut di atas kebenaran dan mereka demikian juga selalu menang. Tidaklah membahayakan mereka orang yang membiarkan mereka, tidak pula orang yang menyelisih mereka. Khodala maknanya adalah layang sur, tidak mau menolong. Meskipun mereka ini mencocoki madhahabu ilaihi, mencocoki amal-amal ta'ifah mansurah. Dia sepakat itu baik, namun enggak mau bantu, enggak mau mendukung. Itu yang dimaksud khodala. Setuju-setuju, sepaham, namun enggak mau nolong. Maka hadis ini dalil bahasanya akan dijumpai orang-orang yang tidak mau menolong ta'ifah mansurah tersebut. Akan tapi itu tidak membahayakan mereka, karena segalanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya satu manusia seluruhnya berkumpul untuk membahayakanmu dengan satu hal, mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan menimpamu. Demikian juga tidaklah membahayakan mereka man khalafahum, orang-orang yang tidak sepakat dengan mereka. Karena namun mereka tetap menang, karena mereka menang disebabkan pertolongan Allah. Dan Allah Azza wa Jalla jika menolong seseorang, maka tidak akan ada satupun orang yang bisa menghinakannya. Sampai datanglah ketetapan Allah itu, ketetapan kauni, yaitu pada saat terjadinya kiamat. Atau ingda, pada saat dekat terjadinya kiamat, yaitu indama pada saat datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mewafatkan jiwa setiap orang yang beriman, sehingga tidaklah tersisa di bumi ini kecuali sejelek-jelek makhluk. Nah, mereka-mereka inilah yang mengalami kiamat. Nah, yang jadi dalil dari hadis ini sehingga dibawakan di bab ini, bab tentang adanya umat Muhammad yang menyembah berhala, tadi ada kalimat. Ada dua kalimat yang jadi syahid. Ada satu kabilah dari umatku yang akan bergabung dengan orang-orang musyrik. Yang tadi disampaikan ini mencakup bergabung fisik dan bergabung dalam artian perbuatan. Mereka berbuat sebagaimana perbuatan orang musyrik. Dan di antara perbuatan orang musyrik, menyembah berhala. Dan ada banyak kelompok dari umatku yang menyembah berhala. Yeah, ini yang jadi sisi pendalilan. Yeah, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa aqul ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.